Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-28 dari kitabul hajj. Pada bab yang ke-28, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan bab, Man ahalla hina stawat bihi rahilatuhu qa'imah. Bab, seseorang yang berihlal. Sekali lagi, al-ihlal wa raf'u shaut bitalbiyah. Bab, seseorang berihlal. Itu memulai talbiyahnya, hina stawat bihi rahilatuhu qa'imah, ketika kendaraannya sudah tegak berdiri dan siap berangkat menuju Mekah. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan darinya kita bisa mengetahui bahwasanya kapan kita mulai talbiyah kita ketika hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah, yaitu ketika kita sudah bersiap-siap di atas kendaraan menuju Mekah. Jadi kalau kita melakukan haji atau umrah dari Madinah, ketika kita sudah sampai di Hulaifah dan kita sudah duduk di atas kendaraan dan kendaraan sudah siap menuju Mekah, maka pada saat itu kita memulai talbiyah kita. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Asim, qala akhbar ibn Jurayj, qala akhbar ibn Salih ibn Kaysan, an Nafi' ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qala ahalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam hina stawat bihi rahilatuhu qa'imah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal tatkala kendaraannya tegak berdiri siap berangkat menuju Mekah. Maka itu di bab selanjutnya, bab al-ihlal mustaqbil qiblah, bab seseorang melakukan ihlal itu mulai talbiyahnya menghadap ke arah kiblat. Karena sekarang kendaraannya sudah siap menuju arah Mekah. Tentunya Mekah arah kiblat. Maka dia memulai ihlalnya itu menghadap ke arah kiblat. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala Abu Ma'mar, wa Abdullah ibn Amr al-Minqadi, qala haddathana Abdul Warith, wa Abdul Warith ibn Sa'id, qala haddathana Ayyub as-Sikhtiyani, Ayyub ibn Abi Tamimah, An-Nafi qala kana ibn Umar radhiyallahu anhuma idza shalla bil ghada bi dhil Hulaifa amara bi rahilatihi fa ruhilat thumma rakib fa idza stawat bihi istaqbal qiblah qa'iman thumma yulabbi hatta yablugha al mahram. Sebagian nuskha hatta yablugha al haram, thumma yumsik hatta idza ja'a tuwa bata bih hatta yusbih. فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابع إسماعيل عن أيوب في الغسل. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, atau Nafi Mullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau salat ghadah, itu salatul fajr di Dhul Hulaifah. Dan sudah kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada beliau salat zuhur di Madinah, kemudian berangkat menuju Dhul Hulaifah yang merupakan miqat al-Madinah, dan beliau salat asar di Madinah. Afwan, salat asar di Dhul Hulaifah qasran, dengan di qasr. Dan setelah itu beliau bermalam di Dhul Hulaifah. Dan esok harinya Selasa subuh beliau bertolak menuju Mekah. Dan ini diikuti oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nafi, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau salat subuh di Dhul Hulaifah, amara bi rahilatih, maka beliau merintahkan untuk dipersiapkan kendaraannya. Faruhilat, maka dipersiapkan. Thumma rakiba, telah siap beliau mengendarai, naik ke atas unta kendaraan tersebut. Fa idza stawat bihi istaqbal qiblah qa'iman thumma yulabbi, ketika sudah siap untanya dan dia sudah mengendarai untanya, beliau menghadap kiblat, berdiri dan bertalbiyah, dan terus bertalbiyah di Dhul Hulaifah hatta yablughal haram, sampai tiba di haram, sampai tiba di Mekah. Thumma yumsik, kemudian tiba beliau berhenti dari talbiyahnya. Hatta idza jada tuwa batabi, kemudian setelah itu beliau menuju Dhul Tuwa dan beliau bermalam di Dhul Tuwa. Hatta yusbih, kemudian bermalam di sana, dan di pagi harinya fa idza shal ghadah, selesai salat subuh, iktasala, beliau mandi. Wazaman Rasulullah fa'ala dhalik, dan beliau mengira atau mengatakan zaman qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Mandi ketika hendak masuk Mekah. Qala hadatsa Sulaiman bin Daud, Abu Rabi, qala hadatsa Fulayh, An-Nafi, qala kana Ibn Umar radhiya anhuma idza arada al-khuruj ila Makkah idhahana biduhn laisa lahu raihatun thayyibah thumma yati masjid al-Hulaifah fayusalli thumma yarkab wa idza stawat bihi rahilatu qa'imatan ahrama thumma qala hakadha ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Dari Nafi Maula bin Umar, beliau mengatakan Ibn Umar radhiyallahu anhu, jika beliau hendak keluar menuju Mekah untuk haji atau umrah, ketika hendak berangkat beliau memakai duhan, memakai minyak untuk kulit. Laisa lahu raihatun thayyibah, hanya saja minyak yang beliau pakai tidak ada raihanya, tidak ada wangi-wangian, tidak berwangi. Tsumayati Masjidul Hulaifah, kemudian beliau datang ke Masjidul Hulaifah dan salat di sana. Kemudian beliau mengendarai kendaraannya, dan ketika kendaraan sudah siap berdiri untuk berangkat, beliau berihram, memulai ihramnya. Kemudian beliau mengatakan, "Hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al." Begitulah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Syahidnya dari hadis Ibn Umar, dari dua riwayat yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai talbiyahnya ketika sudah siap di atas kendaraannya, siap berangkat menuju Mekah. Sehingga ketika mulai talbiyah dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Kita cukupkan insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.